Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwah fillah, kembali Allah bahagiakan kita di majelis cahaya hati. Ya insyaallah semua hati kita diberi cahaya oleh Allah. Cahaya ridho-Nya, cahaya rahmat-Nya, cahaya ampunan-Nya, hidayah, cahaya hidayah-Nya, cahaya berkah-Nya. Indah ya ikhwah. Subuh-subuh di masjid sama keluarga kita Arifin, sama anak-anak Arifin dari umur 4 tahun tuh. Awalnya digendong dulu sampai di masjid tidur. Sekarang Arifin menikmati Azka, Alfin, Amar. Allahu Akbar walillahilham. Yang keempat Syahla perempuan ya. Kemudian yang kelima Jia. Kemudian yang keenam masih bayi ya, Muhammad Ahyafillah. Agar sebagai Nabi Muhammad yang menghidupkan dakwah di jalan Allah jalan-jalan. Jadi nama itu ada doa semua. Allahu Akbar walillahi. Ada lagi nama anak Arifin berikutnya tidak Arifin sebutkan di sini, takut diambil namanya. Kali ini kita bersama Ustaz Ahyar. Ini Ustaz yang lembut ya, tapi kalau main futsal tendangannya kencang sekali. Allahu Akbar. Kita mengkaji judulnya apa Ustaz? Bahaya riba. Surah Al-Hujurat ayat 12. Ya, ini imam kita, suaranya indah sekali, imam besar Masjid Az-Zikra. Silakan. Di rumah muka dimanapun Al-Hujurat ayat 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن duduk sama teman, lagi berjalan, jenis lagi tidur bahkan sama istri, suami, kita sering lupa. Apa itu? Ngomongin orang kadang biasa. Ternyata awalnya ngomongin yang baik, ujung-ujungnya kejelekan orang lain, ujung-ujungnya dosa orang lain. Nah, ini yang harus sedikit kita pahami. Apakah yang disebutkan dengan itu? Ternyata apa yang kita ucapkan itu dinamakan oleh Rasulullah Subhanahu wa Taala itu adalah hibah. Bukan hibah yang tapi pakai hibah. Kalau hibah itu hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bertanya kepada sahabatnya, wahai sahabatku, tahukah kalian apa yang disebut dengan hibah? Sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lah yang tahu. Wahai sahabatku, hibah itu apabila kalian menyebut sesuatu yang tidak, apabila kalian menyebut sesuatu tentang saudaramu, ternyata dia tidak suka. Itulah hibah. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau memang yang kami omongkan itu memang ternyata ada pada dirinya? Kalau memang yang kalian omongkan itu terbukti pada dirinya, itulah hibah. Dan kalau tidak terbukti pada dirinya, itu adalah fitnah yang mengada-ada. Jadi benarnya saja sudah dosa besar ya, hibah. Apalagi salah jadi fitnah. Jadi benar saja hibah itu sudah salah. Emangnya memang kayak gitu kok Ustaz? Iya. Kadang-kadang bilang, jangan bilang ini rahasia. Rahasianya. Maaf nih. Ini bukan ghibah. Ya udah ghibah. Pakai maaf lagi. Ini kerjaan bapak-bapak nih. Ya bapak-bapak ini. Kalau udah kumpul di arisan ini bapak-bapak ini. Masya Allah. Kadang-kadang pagi-pagi Ustaz beli sayur bapak-bapak ini. Udah ghibah. Yang digibahi istrinya lagi, dasar bapak-bapak ini. Ya bu, omelin nih bapak-bapak ini. Kadang-kadang di majelis taklim yang diomongin ustadznya lagi. Ya Allahu Akbar, kalau ibu-ibu kan hobinya sepak bola. Allah, terus ustadz. Contoh, suatu ketika Said bin Zabit sedang memberi halaqah seperti ini. Di dalam masjid, yang mendengar itu adalah sahabat-sahabat dan semua. Rasulullah SAW berada di dalam rumah beliau, tidak jauh dengan masjid di rumah beliau. Tiba-tiba ada orang datang membawa daging ke rumah Rasul. Ini ahli sumpah kelihatan sama mereka. Kata sahabat, Aizaid, coba dong berdatang kepada Rasulullah, minta itu daging yang tadi diangkat oleh sahabat. Kami kepengen makan daging, sudah lama sebulan belum makan daging. Oke lah, begitu. Ini Zaid bin Sabit sedang memberi halaqah. Ketika Zaid bin Sabit berdiri, ini sahabat mau seperti ini. Ngapain Zaid yang pergi ya? Padahal kalau kita ketemu sama Rasul juga bisa. Yang kedua, kok berani Zaid memberi halaqah kepada kita? Kita ketemu sama Rasul juga bisa. Gitu. Bahasakan di garis bawah tadi, bahasakan seperti itu. Ketika Zaid sampai bertemu dengan Rasul, ya Rasulullah, ada pesan dari ahli sumpah yang bahwa mereka titip salam kepada engkau. Tadi ada sahabat bawa daging, mereka makan daging itu. Apa jawab Rasul? Sampaikan kepada mereka, mereka itu sedang makan daging. Datang lain-lain kepada sahabat ahli sumpah, wahai sahabat, kata Rasul, kalian sudah makan daging. Wahai Zaid, demi Allah, Nabi kami sudah sebulan belum makan. Kami sudah sebulan belum makan daging. Bingung Zaid, datang lagi kepada Rasul. Barulah Rasulullah SAW datang menemui sahabat Ali Subah, wahai Ali Subah, kalian baru saja makan daging. Sebagai buktinya, coba kalian lihat apa? Ketika Zaid bin Sabit berdiri tadi untuk menemuiku, apa yang kalian omongkan? Seperti itu, halus kan? Apa yang kalian omongkan? Iya Rasul. Padahal kalau kami ketemu dengan Rasul juga bisa. Kenapa harus Zaid? Ya, meremehkan, melecehkan Zaid bin. Contoh yang kedua. Nah itu akhlak ya. Karena itu Rasulullah SAW disebut dalam Quran, wahid janahaka limani tamba'akan dan mu'minin, rendahkan hatimu kepada orang yang mengikutimu. Terus Ustaz, ini penting, ini akhlak. Contoh yang kedua, ada seorang wanita hitam pendek keluar dari rumah Rasul. Umi Aisyah memang seperti ini. Begitu keluar ini perempuan pendek tadi ini, orang hitam keluar pendek hitam dari rumah Rasul, Umi Aisyah memang lebih seperti ini. Itu orang pendek banget. Allahu Akbar. Umi Aisyah itu tak, Aisyah bukanlah mengimbangnya. Ya Rasulullah enggak mengimbang, ya Rasul kan benar orangnya hitam pendek lagi. Ya Aisyah, coba andai saja omonganmu tadi sampai di kupingnya, dia pasti sakit. Jamaah sekalian di dalam hati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu sampai tiba, apalagi sampai nanti ada empat hukum. Ada namanya ghibah, itu ada empat hukum. Pertama Allah. Pertama adalah kufur, yang kedua adalah ifat, yang ketiga adalah maksiat, yang keempat adalah boleh. Kita singkatkan, yang pertama kufur. Kufur hukumnya kita ghibah. Bagaimana? Ada orang si A dengan si B sedang berghibah. Kita datang, hai bang, gak usah kita ngomongin dia. Ngapain sih kita ngomongin dia itu habis-habisan? Dijawab sama si A yang sedang berghibah sama si B tadi. Bang, kan benar yang kayak diomongin ini benar apa pada dirinya? Kami sedang ngomongin apa yang terjadi pada dirinya. Apa yang tadi? Lihat tadi. Wala tajassasu apa tadi? Garis bawah itu di hukum yang bawah, mengomongin sesuatu yang tidak boleh, mengomongin sesuatu ternyata yang kita omongin itu adalah sakit hatinya, itulah yang dinamakan ghibah. Tadi antara si A dengan si B itu kan ngomong, bang, yang kami omongin itu adalah benar. Artinya dia sudah menghalalkan sesuatu yang sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hukumnya adalah Yang kedua adalah maksiat. Ada seseorang berzina, ada seseorang mencuri, ada seseorang korupsi. Kita cecer habis-habisan, kita sebut habis-habisan. Itu namanya maksiat. Yang kedua, yang ketiga adalah hukumnya maksiat. Yang ketiga adalah hukumnya nifaq. Antara si A dengan si B, ini si A tahu, si B juga tahu. Si A pura-pura tidak tahu. Allahu Akbar. Gini. Dan dengar-dengar si Aman itu kemarin begini ya. Padahal dia tahu mancing si A, mancing si B, ingin ngomongin, memancing apa namanya itu, mengungkit kejahatan, kejelekan yang dilakukan oleh si Aman tadi. Yang keempat adalah jaiz. Apa hukum ghibah jaiz? Contoh kita seperti ini, ada seseorang datang membawa hukum agama atau memberi datang ke dalam tempat kita membawa akidah lain, ternyata kita ngomong sebaiknya boleh. Contoh misalnya, itu si Ahmad beda sholatnya, jangan kita ikutin. Iya. Itu si Ahmad beda akidah. Sholat subuhnya serakaat gitu ya. Ajarannya begitu ya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ajaran sesat boleh digibahkan. Itu diantara banyak sekali dosa yang paling besar yang memulai gibah. Yang kedua yang nimpalin. Iya, emang. Nah, yang ketiga dia enggak mulai, enggak nimpalin, cuma menikmatin. Termasuk yang suka nonton infotainment, dosa besar. Makanya Majelis Ulama Indonesia memfatwakan haram. Jadi yang produsernya, yang nayangkannya, dosa besar. Ya, yang keempat dosa gaibiah. Dia diam-diam jelekin orang di hatinya. Dia nggak ngomongin, tapi di hatinya tadi yang antum sebut melihat orang, jelek bangetnya orang. Ketemu orang, baju sama jilbabnya enggak matching. Ya ini enggak boleh. Enggak boleh nih. Ketemu masuk naik klip, jelek bangetnya orang. Ini. Allahu Akbar, Allahilahilham. Ya Allah ampuni kami dari dosa ghibah. Ya Allah, siapa yang menutup aib saudaranya, Allah tutup aibnya nanti di akhirat. Siapa yang membuka aib saudaranya, Rasul mengingatkan di akhirat nanti yaumatul sarair, dibuka semua aibnya oleh Allah. Tutupilah aib saudara kita, Allah tutupi aib kita. Untung kita bisa begini karena masih tutupi oleh Allah aib kita. Maka tutupilah aib ini dalam tutupi aib saudara kita. Terima kasih ANTP, cahaya hati semua, berkah Allah menyertai kita. Jangan lupa zikir tanggal berapa? 5 Januari ya, atau 3 Rabiul Awal. Maaf, ada kesalahan alif ini, 3 Rabiul Awal. Dan jangan lupa infak, sedekah, amal jariah. Ya Allah, terimalah amal jariah kami menjadi lentera di alam kubur, cahaya di akhirat, berkah di dunia ini sampai berkah di akhirat nanti. Ya Allah, menyehatkan kami, memudahkan urusan kami. Terima kasih ikhwah yang terus berinfak, yang beramal jariah. Allahu Akbar. Kafaratul majlis, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi.